Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan membaca bab tahwilul qiblati minal qudsi ilal ka'bah, bab tentang pengubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Hadis nomor 302. Hadis dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla nahwa Baitul Maqdis 16 au 17 syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ke arah Baitul Maqdis selama 6 atau 17 bulan. Selama 16 bulan atau 16 atau 17 bulan. Berarti lebih dari setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay wajjaha ila al-Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai agar kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya di awal juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku telah melihat, aku telah mengetahui engkau sering bolak-balik mengarahkan wajahmu ke arah langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke arah atas, mengharapkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang ketika mengharapkan sesuatu kepada Allah, maka dia akan menghadapkan wajahnya ke arah atas. Orang ketika ingin sesuatu kemudian dia bengong, maka dia lihat ke arah langit. Dan itu bagian dari fitrah manusia yang menunjukkan bahasanya Allah berada di atas. Fatawajjaha nahwal Ka'bah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan kiblat ke arah Ka'bah. Wa qala as-sufaha'u minan nas, dan orang-orang bodoh di kalangan manusia, wa humul yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka mengalihkan kiblatnya tidak sebagaimana sebelumnya? Kenapa mereka kok pindah kiblat? Kok tidak ke arah Baitul Maqdis? Qul, jawablah, lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah arah timur maupun arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan dia memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Fasallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Kemudian ada salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ba'dama shalla. Kemudian beliau keluar dari Masjid Nabawi selesai salat. Famarra ala qaumin minal ansari fi salatil asri. Lalu beliau menjumpai ada sekelompok orang Ansar yang melaksanakan salat Asar. Nahwa Baitul Maqdis, dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Faqala, lalu beliau mengatakan, huwa yashhadu annahu salla ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Barra bin Azib, orang ini pun bersaksi bahasanya dia telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, nahwal Ka'bah, dan beliau menghadap ke arah Ka'bah. Fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Kemudian orang-orang yang salat ini pun mengubah arah kiblatnya, lalu mereka salat menghadap ke arah Ka'bah. Tayyib, kita akan membaca tentang sejarah pengubahan arah kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perubahan arah kiblat itu dua kali. Yang pertama, beliau salat menghadap ke arah Ka'bah ketika beliau berada di kota Mekah. Sehingga ketika beliau mendapatkan wahyu pasca Isra Mi'raj berupa kewajiban salat, demikian pula salat-salat yang beliau kerjakan sebelum Isra Mi'raj, yaitu salat apa? Qiyamul Lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mengerjakannya, mereka menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan arah kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Dan itu berlangsung selama berapa tadi? 16 atau 17 bulan. Berlangsung selama 16 atau 17 bulan. Kemudian setelah itu beliau sering menengadahkan wajahnya ke arah atas, memohon kepada Allah agar arah kiblatnya diubah ke arah Mekah, ke Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal ini melalui firman-Nya, "Qad nara taqallub wajhika fis sama." Sungguh aku telah mengetahui kalau kamu sering menghadapkan wajahmu ke arah atas. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha," maka akan aku hadapkan kamu ke arah kiblat tardaha, yang kamu ridai, yang kamu sukai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka menghadap kiblat ke arah mana? Ka'bah. Kemudian arah kiblat diubah ke arah Ka'bah. Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada tahun kedua. Menurut jumhur ulama, tepatnya di bulan Rajab, pertengahan, nisfu Rajab. Tepatnya di pertengahan bulan Rajab tahun kedua. Menurut pendapat siapa ini? Jumhur ulama. Dan ini yang dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ke arah Baitul Maqdis selama kurang lebih sekian belas bulan, 16 atau 17 bulan, dan itu bertepatan ketika diubahnya, bertepatan dengan nisfu Rajab tahun 2 Hijriah. Pertanyaannya, kenapa arah kiblat ini diubah-ubah? Adanya nasakh dalam syariat itu diingkari oleh Yahudi. Maka menurut Yahudi, syariat itu ya sudah pakem, jangan diganti-ganti. Bilang A ya A, jangan sekarang A, besok B, besok C, dele jadi tempe, jangan. Maka mereka mengingkari yang namanya nasakh dalam syariat. Sehingga menurut fikihnya Yahudi, tidak ada nasakh dalam syariat. Berbeda dengan fikihnya kaum muslimin. Dalam fikihnya kaum muslimin, dalam syariat sah-sah saja ada nasakh. Ada nasakh dalam syariat. Sehingga bisa saja ada hukum yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Dia kehendaki. Dan adanya nasakh tidak menunjukkan kalau Allah itu tidak konsisten. Allah plin-plan. Waliyadhu billah, subhanallah, dari sifat seperti ini. Justru adanya nasakh menunjukkan kalau Allah itu Maha mengetahui, sehingga Dia berikan hukum untuk hambanya sesuai dengan apa yang paling cocok untuk hambanya. Maka bisa jadi di satu waktu tertentu hukum A cocok untuk hambanya. Begitu terjadi perubahan waktu, hukum B lebih cocok untuk hambanya. Ketika terjadi perubahan, hukum C lebih cocok untuk hambanya, sesuai yang Dia kehendaki. Dan ini sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemahaman Yahudi yang mengatakan bahwasanya nasakh tidak berlaku dalam syariat, karena mereka anggap ini bertentangan dengan ilmu Allah, justru pemahaman yang tidak benar. Adanya nasakh bukti bagian dari kesempurnaan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. sehingga Dia yang Zat yang Maha mengetahui kondisi hambanya, dan Dia juga yang Maha mengetahui apa yang paling sesuai untuk hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah, maka arah kiblat beliau adalah Ka'bah, karena bisa dijangkau secara langsung, bisa dilihat, bisa diraba, sehingga beliau salat menghadap ke arah Ka'bah. Begitu beliau sampai di kota Madinah, beliau dan para sahabat punya kebencian terhadap orang-orang musyrikin, sehingga beliau punya kebiasaan waton suloyo dengan orang musyrik, termasuk salah satunya adalah arah kiblat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala arahkan kiblat beliau ke Baitul Maqdis agar tidak sama dengan arah kiblatnya orang musyrik. Sejalan dengan perjalanan waktu, setelah kaum muslimin merasa kuat dan beliau melihat penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahudi, kemudian beliau menanamkan kebencian kepada para sahabat terhadap orang-orang Yahudi. Bahasanya, kita ajarannya beda dengan Alkitab dan kita memusuhi Alkitab Yahudi yang telah melakukan penyimpangan terhadap kitab yang mereka miliki. Sehingga beliau banyak menekankan ajaran tentang mukhalafatul Yahud. Pokoknya harus tampil beda dengan Yahudi. Yahudi A, beliau B. Yahudi C, beliau D. Enggak boleh seperti Yahudi. Lalu beliau berharap agar arah kiblat diubah oleh Allah. Kemudian diubah oleh Allah ke arah Ka'bah. Balik lagi seperti sebelumnya. Latar belakangnya apa? Karena beliau enggak suka niru Yahudi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengajarkan perubahan arah kiblat seperti ini sebagai tahap awal ketika beliau datang ke kota Madinah, bisa diterima oleh Yahudi. Muhammad ini friend. Kenapa friend? Kiblat kita sama. Kita salat menghadap ke Baitul Maqdis, Muhammad juga salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti kita sama. Akhirnya Yahudi yang ketika itu masih kuat tidak banyak mengganggu kehadiran kaum muslimin. Ketika posisi kekuatan kaum muslimin menjadi lebih kuat, Yahudi sebaliknya semakin lemah. Maka Nabi SAW menanamkan prinsip bahwasanya mereka itu musuh, karena mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan penyelewengan terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya arah kiblatnya juga diubah ke arah Baitul Maqdis. Ini penjelasan tentang hikmah kenapa ada perubahan arah kiblat ke arah Baitul Maqdis. Mafhum insyaallah. Latar belakangnya karena apa? Masalah anti tasyabbuh, agar tidak sama dan tidak meniru kebiasaan orang kafir, orang Yahudi. Meskipun timur, barat, utara, selatan, semua arah milik Allah, terserah Allah yang memerintahkan, tapi adanya kesamaan arah kiblat itu bisa menjadikan salah satu alasan bagi orang Yahudi, syariat Muhammad niru kami, padahal tidak demikian. Sehingga membuat bangga orang Yahudi kalau memang kami ini adalah orang pilihan, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meniru kami. Itu anggapan orang Yahudi, dan dibantah oleh Allah, enggak benar seperti itu. Karena itu arah kiblatnya kaum muslimin Allah letakkan ke arah kota Mekah. Lalu Yahudi komentar, sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Mereka mengatakan, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebabnya kok Muhammad itu kok anti kiblat sebelumnya? Kok berubah kiblat ke arah yang lain, tidak sebagaimana sebelumnya? Allah memberikan jawaban, ya terserah Allah, kulillahil masyriq wal maghrib. Terserah Allah. Karena itu yang lebih penting bukan masalah arah, tapi yang lebih penting apa? Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di lanjutan ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang menjadi titik kebenaran itu bukan masalah kamu menghadap ke arah timur atau ke arah barat, ke arah utara atau ke arah selatan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi yang menjadi titik kebaikan adalah ketika orang itu beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya. Maka yang penting bukan masalah kemana kita harus menghadap pada waktu salat, tapi yang penting adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah nyuruh kita menghadap ke arah Ka'bah, Allah nyuruh kita menghadap ke arah Baitul Maqdis, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Sehingga prinsip syariat itu mengajarkan kita, intinya pokoknya tunduk saja kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah arah, bukan masalah posisi, tapi yang penting ikuti perintah Allah. Ini tentang latar belakang adanya perubahan kiblat. Kemudian kejadian yang ada pada waktu itu, ada seseorang yang sholat bersama Nabi SAW. Kemudian seusai sholat, beliau pulang menjumpai ada sekelompok orang yang sholat tapi belum dapat info kalau ternyata terjadi perubahan kiblat. Berarti penyebaran informasi ketika itu sangat terbatas. Kalau di zaman sekarang terjadi perubahan arah kiblat, ya, Nabi SAW sholat tinggal dipoto, share, semua orang tahu, oh arah kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah atau ke arah Mekah. Dulu penyebaran sebuah berita melalui mulut ke mulut, sehingga kalau tidak ada informasi seperti ini mereka nggak dapat. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sudah menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Masjid Nabawi, di masjid-masjid yang lain sholatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu ketemu Rasulullah, ketemu sahabat ini, kemudian diberitahu, yashhadu annahu sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahasanya saya telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghadap ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka berputar. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahasanya hadis ahad itu diterima. Meskipun dalam masalah apa? Akidah. Namanya perubahan arah kiblat itu akidah atau fikih? Hah? Arah kiblat itu keyakinan atau masalah amal? Amal dan keyakinan. Kalau kita enggak yakin enggak bakalan ngikut. Karena yang namanya amal pasti didorong oleh keyakinan. Sehingga sahabat satu ini yang menyampaikan berita sendirian diterima oleh sahabat-sahabat yang lain yang sedang sholat, lalu mereka memutar arah sholatnya. Tayyib. Berdasarkan peristiwa ini, maka para ulama mengambil kesimpulan fikih sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengerjakan sholat dan dia menghadap ke arah selain kiblat karena tidak tahu, karena tidak tahu, maka sholatnya sah. Kecuali jika memungkinkan bagi dia untuk tahu tapi tidak nyari tahu, sholatnya batal. Misalnya gimana Pak? Mudah bagi dia untuk tanya atau menggunakan kompas atau media yang lainnya, tapi tidak dia lakukan sehingga arah kiblatnya salah. Nah ini bisa membatalkan sholatnya. Yang kedua, orang yang sholat ke arah kiblat yang salah karena tidak tahu, kemudian dia diberitahu kemana arah kiblat yang benar, maka yang cukup dilakukan bagi mereka adalah mengubah arah kiblatnya di tengah sholat tanpa harus membatalkan. Sehingga kalau dia sedang rukuk atau sedang berdiri atau sedang iktidal, kalau sujud mungkin enggak? Sujud digeser mungkin enggak? Ya? Nanti mukanya kayak apa, Pak? Berarti kalau sujud ya dibatalkan dulu, dibangunkan dulu sujudnya, kemudian baru bisa berpindah. Yang mungkin ketika posisi berdiri, rukuk atau iktidal. kemudian diarahkan ke arah kiblat yang benar, maka dia cukup mengubah arah tanpa harus membatalkan sholat. Misalnya sedang posisi ruko, diberitahu kiblat bapak ada di sebelah kanan, hadap kanan, gerak hadap kanan. Dalam posisi sambil ruko dia menghadap ke arah kanan. Dan tidak perlu membatalkan sholat, tapi cukup melanjutkan sholatnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis ini juga dalil bahwa orang yang melakukan gerakan ketika sholat meskipun banyak namun itu dibutuhkan, hukumnya tidak membatalkan sholat. Apalagi gerakan itu adalah gerakan yang wajib. Contohnya, contoh gerakan wajib ketika arah kiblatnya salah kemudian menyesuaikan ke arah kiblat yang benar, ini gerakan wajib. Contoh yang lain, ada saf yang bolong kemudian dia memenuhi saf yang bolong, ini juga gerakan wajib. Karena Nabi SAW melarang membiarkan saf dalam kondisi terputus, sehingga siapa yang menjumpai saf depannya kosong maju untuk kemudian menutup saf agar tidak putus. Kecuali dalam kondisi terpaksa seperti terputus karena tiang. Tayyib. Nah, sahabat ini melakukan gerakan fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal ka'bah. Mereka melakukan gerakan dalam posisi sedang salat berjamaah. Berarti siapa yang bergerak paling banyak? Imam. Imam bergerak paling banyak. Dari yang awalnya depan, dia harus beralih ke paling belakang. Kalau kita tahu geografisnya akan lebih paham ya. Madinah berada di tengah, Ka'bah berada di selatan, Baitul Maqdis berada di utara. Kalau mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti menghadap ke arah utara. Ketika ada informasi ubah arah kiblat ke arah Ka'bah, berarti mereka harus berputar dari arah utara ke arah selatan. Yang paling jauh perputarannya imam. Kalau makmum tinggal diam saja di tempat, balik arah. Tapi kalau imam harus muter, sehingga mihrabnya berubah. Yang awalnya di paling utara sekarang berubah menjadi paling selatan. Tayyib. Masjid manakah ini? Wallahu a'lam. Masjid mana yang mengalami kejadian ini? Wallahu a'lam. Apakah betul itu masjid kiblatain? Wallahu a'lam. Sehingga masjid kiblatain yang terkenal di zaman sekarang itu yang diceritakan bahasanya dia mengalami dua arah kiblat karena perubahan yang dilakukan oleh sahabat ini. Kita tidak punya bukti yang valid mengenai posisinya yang tepat. Apakah betul itu masjidnya ataukah masjid yang lain? Namun ada kesimpulan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibn al-Badr. Kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, semua masjid di Madinah, semua masjid di Madinah yang sudah dipakai sholat ketika arah kiblat ke arah Baitul Maqdis atau di awal-awal di tahun pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, berarti semuanya masjid kiblatain. Dalam arti pernah mengalami dua arah kiblat, termasuk Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Quba juga kiblatain, Masjid Nabawi kiblatain, masjid-masjid yang lain yang sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau dakwah selama tahun pertama, semuanya masjid kiblatain. Karena definisi kiblatain itu apa? Masjid yang pernah dipakai sholat ke arah dua kiblat. Berarti Masjid Nabawi juga masjid kiblatain, Masjid Quba juga masjid kiblatain karena ini masjid pertama, Masjid Jumat juga masjid kiblatain, Wallahu alam, untuk masjid kiblatain sampai saat ini apakah itu sudah ada sejak dulu ataukah itu masjid yang baru. Dan ada yang mengatakan bahwa masjid kiblatain saat ini itu betul ada di masa silam, dan itu adalah masjid Bani Salimah yang dulu mereka punya rencana untuk pindah kampung karena terlalu jauh tempat tinggalnya dari Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan dengan membaca hadis berikutnya. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa baitil maqdisi sitata asyara au sab'ata asyara syahran thumma sarafu nahwal qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Lalu beliau memalingkan arah kiblat ke arah Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah. Sama seperti hadis sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bainan nasu biquba'in fi salati subhi. Ketika ada beberapa orang yang salat di Quba, yaitu salat subuh. Idh ja'ahum atin, tiba-tiba datang kepada mereka utusan. Faqala, lalu beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'anun wa qad umira ay yastaqbila al-ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam fastadaru ila al-ka'bah. Orang ini mengumumkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau tadi malam satu ayat dalam Al-Qur'an, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan ketika itu mereka menghadap ke arah Syam. Syam berada di mana? Di utara Baitul Maqdis. Fastadaru ila al-Ka'bah, lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah. Dan kita lihat di sini riwayat yang sahih yang masuk kategori kiblatain menurut pemahaman masyarakat, berarti masjid apa? Quba. Bukan masjid kiblatain sekarang. Sementara hadis Barra bin Azib yang tadi bercerita, ada sahabat yang ketika waktu salat asar ketemu orang yang salat menghadap ke arah utara, kemudian diberitahu hadapkan ke arah Ka'bah. Mereka berputar. Al-Barra tidak cerita masjidnya di mana. Tapi kalau yang kejadiannya real dengan tempatnya yang ada keterangan dalam riwayat yang sahih adalah di mana? Masjid Quba. Makanya yang lebih cocok untuk bisa disebut sebagai masjid kiblatain menurut pemahaman masyarakat sekarang adalah Masjid Quba. Sehingga yang lebih tepat inilah masjid kiblatain yang sebenarnya. Meskipun kita lebih menyetujui apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak, semua masjid yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau adalah masjid kiblatain karena pernah dipakai salat ke arah Baitul Maqdis dan ke arah Ka'bah. Wallahu taala alam. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang batasan kiblat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara timur dan barat itu kiblat. Riwayat ini yang lebih tepat bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menjelaskan tentang batasan kiblat, beliau memberikan penjelasan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat, antara timur dan barat itu kiblat. Dan ini disampaikan oleh Umar untuk menjelaskan kiblat itu tidak harus tepat. Tapi yang penting apa? Yang penting mengarah ke mata angin, ke arah mata angin di mana kiblat berada. Karena Madinah berada di tengah, Mekah berada di selatan, Baitul Maqdis berada di utara. Dan kaum muslimin ketika sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah Mekah, berarti menghadap ke arah selatan. Maka beliau kasih batas antara timur dan barat kiblat. Antara timur dan barat kiblat. Sehingga selama orang masih dianggap menghadap ke arah selatan, berarti dia masih dianggap menghadap ke arah kiblat. Dalam arti tidak ada kewajiban untuk serong dikit sekian derajat atau serong dikit lagi sekian derajat, enggak ada kewajiban seperti itu. Nah, sekarang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Kiblat kita berada di arah barat. Lebih dominan barat atau utara? Lebih dominan barat. Sehingga selama kita sholat menghadap ke arah barat, maka sholat kita sah. Sehingga tidak harus serong sekian derajat atau dilakukan kalibrasi sekian derajat, tidak harus. Meskipun ya, jika ada orang yang secara sengaja berusaha untuk sholat tepat ke arah kiblat sampai derajatnya dikoreksi, kita nyatakan ini tidak masalah dan insya Allah bagus. Cuman ini tidak wajib. Nah, yang jadi masalah adalah mewajibkan orang untuk tepat ke arah seperti itu. Karena riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan ma bainal masyriq wal maghribi kiblat. Pokoknya batas kiblat itu antara timur dan barat. Yang penting kamu menghadap ke arah selatan, selesai. Bagi penduduk Madinah. Berarti kalau kita ma bainal janubi wasyimal kiblat, antara selatan dan utara itu kiblat. Pokoknya kamu kalau menghadap ke arah barat, berarti sudah menghadap kiblat, selesai. Tidak harus tepat. Dan kalau tepat, tidak masalah, insya Allah lebih baik. Namun tidak wajib bagi orang untuk tepat menghadap ke arah titik Ka'bah. Saya pernah bertanya kepada orang yang melakukan kalibrasi, ya, salah seorang beliau sudah dokter atau belum, dari UII. Kalau di Indonesia kita melakukan penyimpangan satu derajat saja, itu kira-kira menyimpangnya sejauh berapa kilo? Karena kita, jarak kita dengan Ka'bah sangat jauh, ya. Lalu beliau menggunakan aplikasi dari titik Masjid As-Salam Mino, karena ketika itu pertanyaan di situ. Beliau pakai aplikasi. Kalau kemudian orang sholat itu menyimpang satu derajat saja, itu kurang lebih dia menyimpang 400 kilo. Itu satu derajat, ya. Satu derajat tarik lurus. Nah, jadi ini Ka'bah 400 kilo di sini. Itu baru satu derajat. Nah, itu kalau banyak derajat, ya, misalnya 20 derajat, wallahu alam berapa kilo. Tapi karena arah itu sangat luas, kita tidak punya kewajiban seperti itu. Artinya begini, sehebat apapun usaha orang untuk sholat tepat ke arah Ka'bah, jika penyimpangan satu derajat saja sekian kilo, mustahil bisa tepat. Mustahil bisa tepat. Coba, bisa tepat persis. Mungkin kita akan serong dikit. Namanya menyesuaikan arah, kalibrasi itu. Ada enggak faktor penyimpangannya? Ada, ya. Ada kiak-kioknya, kan gitu, ya. Standar deviasi. Ini faktor penyimpangannya plus minus 1% atau plus minus 1 derajat. Nah, penyimpangan plus minus 1 derajat itu sudah sekian ratus kilo, sehingga itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Makanya kalau memaksakan ini, wallahu alam, saya memahami ini bagian dari bentuk takalluf yang dilarang dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang takalluf. sehingga setiap kali mau sholat buka kompas dulu. Sholat di mana? Kompas dulu. Semuanya serba di kompas. Ini terlalu tekan dulu. Kalaupun kamu sudah ngompas, menyimpang enggak? Masih menyimpang. Sehingga kalau pakai persyaratan harus tepat ke arah Ka'bah, ini juga batal. Kalau pakai persyaratan harus tepat ke arah Ka'bah. Karena itu wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa masalah kiblat dimudahkan oleh syariat, sehingga orang ketika sholat yang penting menghadap ke arah barat, serong 1, 2, 3 derajat atau sekian belas derajat tidak jadi masalah, yang penting masih terhitung menghadap ke arah di mana kiblat berada. Namun kalau mau dibuat tepat, insya Allah ini lebih bagus dan tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang larangan membangun masjid di atas kuburan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.